والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bab yang pertama yaitu bab tentang birrul walidaini, tentang berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada ibu bapak kita. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab birrul um, bab tentang berbakti kepada ibu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melanjutkan pada bab yang kedua ini tentang pembahasan yang sifatnya lebih khusus, yaitu tentang berbakti kepada ibu. Padahal sudah masuk kepada bab sebelumnya, yaitu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, masuk di dalamnya ibu. Kenapa beliau membuat bab khusus terkait dengan birrul um? Dikarenakan ibu itu jasanya sangat besar kepada kita. Dialah ibu yang menjadi sebab adanya kita. Dan dialah ibu yang paling merasakan kesusahan, kepayahan di dalam melahirkan kita, mengandung kita, mengasuh kita. Jasanya tidak terhitung. Tidak mungkin seorang pun untuk bisa membalas kebaikan ibu kita. Meskipun dia berupaya keras untuk mencurahkan apa yang dia miliki untuk berbakti kepada orang tuanya, maka tetap dia tidak bisa untuk mengimbangi kebaikan ibunya. Ya. Dahulu ada seorang yang dia berhaji dalam keadaan jalan kaki menggendong ibunya selama 9 kali haji. Kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar dan berkata kepada beliau, Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, saya telah berhaji selama 9 tahun lamanya dan saya menggendong ibu saya. Punggung saya ini menjadi kendaraan ibu saya. Ya. Saya gendong ibu saya kemana saja dia mau sampai saya hajikan ibu saya selama 9 tahun lamanya. Atarani qad wafaitu haqqaha? Apakah aku sudah bisa memenuhi hak ibu saya? Sudah bisa mengimbangi kebaikan ibu saya?" Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "La, walau bitalqah wahidah, sama sekali belum. Meskipun satu rasa sakit yang dirasakan ibu ketika melahirkan itu belum bisa kamu imbangi ya jasanya dengan apa yang telah kau perbuat ini, dari menghajikan ibunya, menggendong ibunya kemana saja ibunya ada kebutuhan digendong, ya belum bisa." Dalam riwayat yang lain, "Walau bisa bizafrah wahidah, meskipun dengan satu nafas yang dirasakan oleh ibu ketika dia melahirkan." Dan seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya, resikonya sangat besar, kematian yang dihadapannya. Ya. Sehingga beliau Al-Imam Al-Bukhari mengkhususkan di sini bab tentang birrul um, karena keistimewaan, karena kelebihan yang ada pada ibu. Ya, dari jasa-jasanya, dari kebaikan-kebaikannya kepada kita. Babu birrul um, bab tentang berbakti kepada ibu. Apa itu berbakti? Albir, berbakti adalah kata yang mencakup segala macam kebaikan, segala macam ihsan, perbuatan baik. Masuk di dalamnya ucapan-ucapan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang indah, bermuamalah dengan orang tua, dengan ibu, dengan muamalah yang baik, memuliakan ibunya, dan beragam kebaikan masuk di dalam nama albir. Iya. Baik, kita baca hadisnya. حدثنا أبو عاصم عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang dia bersemangat untuk mengetahui kebaikan-kebaikan dan semangat untuk mengamalkannya. Iya. Maka beliau, sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, "Man abar?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali aku harus berbakti padanya? Qala ummak, maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ibumu." Qultu man abar? Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasul. Kemudian setelah itu siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang harus aku berbakti kepadanya? Qala ummak. Kemudian dia jawab, ibumu. Qultu man abar? Diulang lagi pertanyaannya. Kemudian siapa lagi? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala ummak, ibumu, 3 kali. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia berbakti kepada ibunya. Qultu man abar? Kemudian siapa setelah itu wahai Rasul yang aku harus berbakti kepadanya? Qala abak. Setelah itu baru bapakmu. Thummal aqrab fal aqrab. Setelah itu baru yang lebih dekat lagi, tanya lebih dekat lagi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang bahwasanya orang yang pertama kali harus kita berikan kepadanya birru albir, kebaikan, ya, al-ihsan adalah ibu. Ya. Dibandingkan dengan bapak itu 3:1. Ya. Disebutkan oleh ulama kenapa demikian? Dikarenakan ibu itu merasakan kepayahan yang belum pernah dirasakan oleh seorang bapak pun. Di mana ibu merasakan capek dan lelahnya hamil. Ini tidak dirasakan oleh bapak. Ya, ibu juga merasakan bagaimana kepayahan melahirkan, ini juga belum pernah dirasakan oleh bapak. Juga ibu merasakan susahnya menyusui, ini juga belum pernah dirasakan oleh seorang bapak. Sehingga di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu 3 kali lipatnya dibanding kita berbakti kepada bapaknya, karena besarnya jasa ibu kepada kita. Ya. Baru setelah itu kepada bapak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat, kakek, nenek dan yang lainnya. Baik, kita baca syarahnya dari beliau, Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala. Kata beliau, "Hadzal haditsu al-jalilu fihi tawjihun rahim mimman wasafahu rabbuhu bi annahu bil mu'minina raufur rahim." Hadis yang mulia ini di dalamnya terdapat arahan yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kasih sayang dari seorang yang disifati oleh Rabbnya bahwasanya dia adalah sangat lemah lembut kepada kaum mukminin, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bimbingan ini datangnya adalah dari seorang nabi yang tersifati dengan rahmat, dengan kelemah lembutan. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia, diantaranya azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi Rasul ini segala perkara yang menyusahkan kalian, sehingga Rasulullah tidak mungkin memberikan beban-beban syariat kepada kita dengan beban yang melebihi kemampuan kita. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minin, sangat bersemangatnya untuk memberi hidayah petunjuk kepada kaum mukminin. Ya. Kemudian raufur rahim, memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ini diantara bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya adalah beliau memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibunya, yang mana ibunya adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Iya. Untuk kita berbakti kepadanya melebihi, ya, kita berbakti kepada bapak kita 3 kali lipatnya. Ya. Alaihi min rabbihi azka salatu wa tammat taslim wa la budda min taqayyud bih. Semoga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tercurahkan salawat yang paling suci dan salam yang paling sempurna. Wa la budda min taqayyud bih. Mesti untuk kita tambahkan keterangan ini, kata beliau. Salawat yang paling suci, salam yang paling sempurna untuk beliau alaihi salatu wasallam, dikarenakan jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin adalah sangat besar. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat melainkan melalui tangan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Fal'um laha minal fadli wal mata'ibi fi halatin muta'addidatin. Maka seorang ibu, dia memiliki al-fadl, keutamaan, wal mata'ib, dan kecapaian-kecapaian. Dan tentunya, ya, keutamaan ini adalah sebagai balasan dari rasa capek yang dia rasakan. Fi halatin muta'addidah. dalam keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Ya. Fi hali bid'i al-hamli tu'ani amradun syadidah. Dalam keadaan mulai hamil, maka dia merasakan amradun syadidah, beragam penyakit, beragam rasa sakit yang syadidah, sangat berat. Itu hanya bisa diketahui dan dirasakan oleh mereka, para ummahat, para ibu. Adapun kita tidak mengetahuinya. Ya. Wa hadza ya'rifu an-nisa yusammunahu al-wahm. Dan ini sudah diketahui oleh mereka kaum wanita, yaitu rasa sakit yang mereka alami ketika mereka sedang hamil, yang itu disebut dengan al-wahm, ngidam. Mereka kaum wanita ketika sedang ngidam, emosinya tinggi. Ya, cepat marah. Ya. Banyak keinginan-keinginan yang aneh. Iya. Dan di situ mereka mengalami perubahan-perubahan perilaku. Iya. Wa fi halil hamli alladhi aghlabuhu 9 ashhur, dan juga dia merasakan beragam kecapaian, kelelahan, rasa sakit ketika dia hamil, yang mana hamil itu aghlabuhu 9 ashhur, pada umumnya adalah 9 bulan. Lumayan 9 bulan. Ya. Semakin bulan bertambah, semakin berat rasanya apa yang dia pikul itu berupa janin. Tahmiluhu fi batniha ma'al qiyami bil mata'id wal khidmat allati tuzawiluha. Dia terus menggendong, membawa perutnya, anaknya yang ada di dalam perutnya, ma'al qiyami bil mata'id, bersamaan dengan dia harus mengerjakan kelelahan-kelelahan yang lain, tugas-tugas keluarga yang lain, wal khidmat, dan juga harus melayani suami dan anak-anaknya yang lain, allati tuzawiluha, yang harus dia selesaikan, yang harus dia kerjakan. Jadi bukan hanya dia merasakan berat dan capeknya mengandung, tapi juga dia harus menjalankan tugas di rumahnya, ya, melayani suaminya, melayani anak-anaknya, masak dan segala macam kegiatan yang lainnya yang sangat banyak, sehingga kecapaian di atas kecapaian, ya, kelemahan di atas kelemahan. Ya. Kemudian wa idza jaa daurul wiladah fa hiya mu'arradah lit'ab. Kemudian ketika sudah datang masa melahirkan, maka dia mu'arradah lit'ab, ya, merasakan at-ta'ab al-kabir, rasa lelah yang sangat besar, bahkan terancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, terancam dengan kematian. Ya, sudah sering kita dengar, ya, mereka para ummahat, ibu-ibu yang meninggal ketika dia melahirkan. Ya. Wal khatar asyadid hatta talid, dan dia juga harus merasakan bahaya yang sangat besar, hatta talid, hingga dia melahirkan. Thumma ya'ti daurur ri'ayah fi hala at-tufulah min al-'inayah bil walad li'irdha'ihi wa tanzifihi min al-adha. Kemudian datang, ya, daur ar-ri'ayah, fase berikutnya, fase penjagaan, pemeliharaan, fi halit tufulah min al-'inayah bil walad, ketika anak sudah mencapai masa kecil, bayi, kemudian beranjak menjadi anak-anak. Ya, dia di situ harus menyusui, membersihkan segala macam kotoran yang keluar dari anaknya. Dia kerjakan dengan senang hati, tanpa ada keluh kesah. Berbeda halnya dengan kita, ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, dalam keadaan hati kita penuh dengan apa? Keluh kesah. Ya, sehingga ketika ada orang yang dia datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia menyebutkan, saya ini menjadi kendaraan ibu saya, kemana saja ibu saya mau, saya antar. Apakah saya sudah bisa mengimbangi kebaikan ibu saya? Belum. Di antaranya, karena sebab ibu kamu ketika melayani kamu, ya, dalam keadaan senang hati, lapang dada, tidak ada keluh kesah sedikit pun. Tapi kamu ketika kamu melayani orang tua kamu, ibu bapak kamu, dalam keadaan penuh dengan keluh kesah. Dan juga ketika kamu tertimpa sakit, ibu kamu ketar-ketir, khawatir sesuatu menimpa kamu. Tapi kamu ketika orang tua kamu sedang sakit, apa yang kamu harapkan? Kamu kepengen orang tua cepat meninggal. Demikian keadaan yang dialami oleh kebanyakan manusia. Berbeda halnya dengan ibu. Sangat sayangnya dia kepada anak, ketika anak sakit, dia lebih memilih untuk dia sakit. Ya. Dia khawatir menjalani hari demi hari, jangan-jangan anak saya besok lebih parah lagi, atau tambah parah lagi. Khawatir terjadi sesuatu yang mengerikan pada anaknya. Sehingga dulu ada seorang wanita badui yang dia ngurus anaknya dalam keadaan anaknya sakit, maka dia pun sedih. Setelah meninggal anaknya, maka dia mengucapkan satu ucapan yang bagus. Ya, kata dia, wa kuntu akhafud dahra ma kana baqiya falamma tawalla mata khaufi minad dahri. Dulu saya ketika anak saya masih hidup dalam keadaan sakit-sakitan, saya itu takut, begitu takut menghadapi hari-hari. Takut terjadi sesuatu menimpa anak saya. Kematian menimpa anak saya. Tapi tatkala anak saya sudah mati, maka rasa takut pun dari saya itu hilang. Rasa takut menghadapi hari-hari itu sudah hilang dari saya. Sudah saya berani menghadapi hari-hari. Demikian, saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bapak juga sayang kepada ibu, kepada anaknya, tapi beda. Tetap berbeda. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal khauf alaihi, rasa cemas kepada anaknya ketika anaknya sakit, tertimpa sesuatu, ya. Wa hamlu ila ma huwa ma'ruf 'indan nas, dan dia menggendong, ya, kemana saja dia pergi, dan ini sudah ma'ruf di tengah-tengah manusia. Iya. Ja'alaha salah satu anwa'il bir. Ibu mendatangkan untuk anaknya tiga macam kebaikan. Ya, ja'alaha salah satu anwa'il bir, yaitu kebaikan mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita, sehingga pantas kalau kiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengutamakan bakti kita kepada ibu kita tiga kali lipatnya daripada kepada bapak kita. Iya. Bahkan disebutkan dalam kisah yang lain bahwasanya ada seorang yang dia mengatakan kepada Ibnu Umar, sesungguhnya saya ini menggendong ibu saya lebih jauh jaraknya dan lebih lama daripada ibu saya menggendong saya ketika kecil. Apakah saya sudah bisa memenuhi, ya, hak ibu saya, mengimbangi hak ibu saya? Belum. Ya, demikian. Meskipun satu, ya, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu ketika hendak melahirkan. Ya. Kemudian, wa hadza min adl Islam, ini di antara bentuk keadilan Islam, ibu memberikan tiga macam kebaikan yang tidak ada pada bapak. Kemudian Islam, ya, syarat memerintahkan untuk kita berbakti kepada ibu tiga kali lipatnya dibanding bapak. Ini bentuk keadilan dari al-Islam dan pemuliaan al-Islam kepada mereka, kaum wanita, khususnya ummahat. Wal ablahu mata'ibu walakin ja'a fil martabatil akhirah. Bapak juga sama memiliki mata'ib, kelelahan-kelelahan, kecapean-kecapean mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, dan juga membantu ibu untuk ngurus anaknya, mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya. Walakin ja'a fil martabatil akhirah, hanya saja bapak itu datang pada tingkatan yang terakhir, yang keempat. Ya. Wala yuhawwan min haqqih. Meskipun demikian, tidak boleh diremehkan hak seorang bapak. Sama juga besar. Bahkan dalam semua hadis disebutkan, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtarih fayu'tiqah. Tidak mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan bapaknya kecuali kalau dia dapati bapaknya itu menjadi budak. Ya, kemudian dia beli bapaknya dan dibebaskan, baru bisa. Dan yang seperti ini sangat-sangat sulit untuk kita jumpai. Ya. Jadi tidak boleh bapak diremehkan. Walakin haqqul um ad'afu malil ab. Hanya saja haknya ibu itu berlipat-lipat kalinya dari haknya seorang bapak. Fal ab yahinnu 'alal walad wa yunfiq 'alayhi. Seorang bapak memiliki rasa kasih sayang, belas kasih kepada anaknya. Wa yunfiq 'alayhi, dan memberi infak nafkah kepada istri dan anaknya. Wa ya'mal al-asbaba min ajli an yusbih al-ibnu rajulan shaliha. Dan dia menjalani sebab-sebab agar anaknya tadi menjadi anak yang soleh, itu harapan orang tua, ya, ingin anaknya menjadi anak yang soleh, sukses dunia akhiratnya, tidak ingin anaknya itu sengsara, ingin anaknya lebih baik daripada dirinya, meskipun dia harus banting tulang, susah payah nggak masalah, yang penting anak bahagia, masa depannya lebih baik daripada bapaknya, demikian orang tua kita. In kana dzakara, kalau anaknya laki-laki, harapan orang tua biasanya lebih tinggi ketika anaknya laki-laki, ya, dibanding ketika anaknya perempuan. Wa khairu ma yuqaddimuhu al-ab li ibnihi ta'limuhu al-ilma asy-syar'i wa rabbuhu bi ta'alim al-islam. Dan sebaik-baik yang dipersembahkan oleh seorang bapak kepada anaknya adalah pengajarannya berupa ilmu syar'i dan mengikat anak dengan ta'alim al-islam, pengajaran-pengajaran Islam. Iya. Wa ri'ayatuhu fi hadzal janibil 'adzim, dan perhatiannya pada sisi yang sangat mulia ini, yaitu pendidikan Islam. Itu yang sangat-sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang bapak melebihi perhatiannya kepada anak dari sisi pendidikan dunia. Ya, karena jika anak itu baik dalam hal agamanya, maka dia akan selamat terbimbing di dunia dan selamat di akhirat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dia hanya memperhatikan kepentingan dunianya, pendidikan dunianya dengan melalaikan agamanya, berarti ini orang tua pada hakikatnya kurang sayangnya kepada anak. Kenapa? Karena dia hanya menginginkan untuk anaknya kebahagiaan yang semu sementara, akan ditinggalkan tidak selamanya, setelah itu anak menghadapi suatu hari yang abadi kekal akhirat dalam keadaan dia tidak memiliki bekal apa-apa, sangat mengenaskan. Sehingga di antara bentuk kasih sayang, perhatian yang tinggi dari seorang bapak kepada anaknya adalah ketika bapaknya memperhatikan pendidikan agamanya. Ya. Ma himayati jasadihi wa himayati akhlaqi, disertai dengan penjagaan bapak terhadap badan anak itu, dipelihara kesehatannya, kebugarannya, gizinya, vitaminnya diberikan. Wa himayati akhlaqihi, juga penjagaan dalam hal akhlaknya. Ya, dididik akhlaknya, ucapannya, ya, perbuatannya, dipilihkan teman-teman yang baik. Ya. Wa ri'ayatihi ri'ayatan kamilah, dan perhatian seorang bapak kepada anaknya dengan perhatian yang sempurna. Yujar 'alaiha, akan dibalasi karenanya. Iya. Dibalasi seorang tua ketika dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang Islami. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salat. Ketika seorang manusia meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga. Di antaranya waladun salih yad'ulah, dari seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Ya. Ini kalau orang tuanya perhatian dengan pendidikan agama anaknya, maka dia akan menjadi anak yang soleh dan akan bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Senantiasa anak tadi di dunia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, karena dia mengerti, ya, syariat Islam, mengerti bagaimana perintah Allah dan Rasulnya dari hak orang tua yang harus dia tunaikan, dan di akhirat juga bermanfaat bagi orang tuanya, di mana anak ini senantiasa dia ingat kebaikan jasa-jasa ibu dan bapaknya, sehingga terus dia setiap kali dia mendoakan dirinya, dia doakan orang tuanya. Berbeda halnya dengan orang tua yang kurang perhatian kepada anaknya dalam hal pendidikan agamanya, maka yang dipikirkan adalah dunia dan dunia. Ketika anaknya sukses, maka dia tidak akan bisa berbakti kepada orang tuanya dengan baik. Ketika orang tua sudah tua, dia akan enggan untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia sibuk, repot. Akhirnya ketika orang tua butuh bantuan, dia carikan pembantu. Enggak mau terjun sendiri ngurusi orang tua. Demikian keadaan orang-orang yang dia tidak mengenyam pendidikan agama. Dulu seorang syekh yang dikenal, ya, di masa sekarang, Syekh At-Tuwajiri rahimahullah taala, beliau seorang ulama besar, tapi subhanallah baktinya kepada orang tua sangat-sangat besar. Ya, dia senantiasa melayani ibu bapaknya dan tidak mau anak-anaknya membantu, biar saya saja yang mengurus keperluan hajat ibu bapak saya. Padahal di sana ada anak-anaknya, cucunya dan yang lainnya, tapi dia tidak mau. Iya, dia tangani sendiri. Dia bantu orang tuanya. Ya, segala macam keperluannya dia laksanakan, sampai ketika ke WC ibunya diantar, kotorannya dibersihkan, dibuang. Demikian, ya. Itu contoh dari mereka, para ulama yang mereka mengerti tentang hak-hak orang tua. Dan syaitan seringkali memberat-beratkan hati kita untuk kita berbakti kepada orang tua kita, karena syaitan tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua itu, subhanallah, adalah suatu amalan yang sangat besar. Iya. Suatu amalan yang sangat besar, yang agung, yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan sebab berbakti kepada orang tua di dunia ini, seorang anak akan berkah umurnya, akan berkah ilmunya, ya, akan berkah hartanya. Dan ini dirasakan oleh mereka, para ulama yang melaksanakannya. Ya. Ada seorang ulama, subhanallah, sedang ngajar manusia, dan manusia datang berbondong-bondong dari segala penjuru untuk mengambil ilmu dari dia. Ini seorang ulama sangat berbakti kepada orang tuanya. Namanya, kalau enggak salah, anak gelupa. Yang jelas dia ketika sedang taklim, mengajari manusia kebaikan, maka tiba-tiba ibunya memanggil. Itu, ayam belum dikasih makan, cepat dikasih makan. Ketika itu juga dia tinggalkan taklim, langsung dia ngasih makan apa, ayam tadi. Iya. Dan yang lainnya masih banyak. Kita tahu bagaimana. Iya. Allah angkat derajat Uwais Al-Qurni karena sebab baktinya kepada ibunya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Usair, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya'ti 'alaikum." Ya, ataupun disebutkan kana Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an idza ata 'alaihi amdad min ahli Yaman, sa'alahum faqala ayyukum Uwais ibn Amir. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang sekelompok rombongan haji dari Yaman, maka senantiasa beliau mencari-cari, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais ibn Amir? Terus enggak ada lagi. Ketika ada rombongan berikutnya, ditanyakan lagi, sampai hatta ta'ala Uwais, sampai Umar pun bertemu dengan Uwais ibn Amir. Kemudian Umar bertanya kepada beliau, anta Uwais ibn Amir, apakah engkau Uwais ibn Amir? Na'am. Min muradin thumma min qaran, engkau tinggal di murad kemudian di qaran, di qaran, benar. Bika baras fa barata min, apakah engkau punya penyakit baras, penyakit kulit, kemudian engkau sembuh? Illa mawdi'a dirham, kecuali sebesar mata uang dirham, benar. Laka walidah, apakah kamu punya ibu? Benar. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais ibn Amir min amdadi ahli Yaman, akan datang kepada kalian Uwais ibn Amir di tengah-tengah rombongan ahli Yaman. Ya. Kalau kalian bertemu dengan Uwais, ya, disebutkan Rasulullah sifat-sifatnya, min muradin thumma min qaran kana bi baras fa bar amin laha alahu walidah biha huwa biha barun, akan datang kepada kalian Uwais, ya, dari negeri Yaman dalam keadaan dia itu memiliki penyakit baras kulit, kemudian Allah sembuhkan. Ya. Kemudian dia memiliki orang tua yang dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Kalau kamu wahai Umar bertemu dengan Uwais, mintalah ampun kepadanya. Maka Umar pun memintakan kepada Uwais ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istaghfirli. Maka dimohonkan oleh Uwais, ya, kepada Umar. Ya. Disebutkan oleh salah seorang ulama bahwasanya di antara sebab yang menyebabkan Uwais tidak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kesibukan beliau di dalam berbakti mengurusi orang tuanya. Demikian Allah angkat derajatnya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk memintakan ampun kepada Uwais, dalam keadaan Umar jauh lebih mulia daripada Uwais. Ini tujuannya untuk mengangkat derajat Uwais, padahal beliau adalah seorang yang tinggal dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa, sangat miskin. Hanya saja karena dia memiliki amal yang agung dan besar, yaitu birrul maka Allah angkat derajatnya. Ya. Dan juga telah kita lewatkan hadis yang telah lewat, bahwasanya birrul atau birrul walidain adalah di antara amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling agung, yang paling besar. Ya, sehingga syaitan begitu bersemangatnya untuk menggagalkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin syaitan menggagalkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang aslinya ringan cuma diberat-beratin oleh syaitan. Ya, berbakti kepada orang tua tersebut. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Dan orang tua kita itu alhamdulillah ya tidak membebani kita kecuali sesuai dengan apa yang kita mampu. Mereka tidak banyak meminta, tidak meminta sesuatu yang kita tidak mampu, alhamdulillah. Mereka mensyukuri ya sedikit kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Kemudian wa mithlu dzakar fil inayah min al abawaini al unsa hadza binisba lil ab. Ya. Dan semisal anak laki-laki dalam hal perhatian dari orang tuanya juga sama. Anak perempuan juga sama diberikan perhatian, diberikan hak-haknya. Iya, nafkah, diberikan hak pendidikannya dan yang lainnya. Wa ammal um fa ajruha aidu ala qadri ihsaniha ila al-ibni wal binti. Maka adapun ibu, maka pahalanya juga sesuai dengan jasanya, kebaikannya yang diberikan kepada anak-anaknya, baik anak laki-lakinya maupun anak perempuannya. Wa qad ra'aita anna syari'al hakim a'taha thalathata arba' albir. Kamu telah mengetahui, telah melihat bahwasanya syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala asy-syari', ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim bijaksana, a'taha thalathata arba' albir, memberikan kepada ibu 3/4 kebaikan. Berarti berapa sisanya? Ya, 1/4 itu untuk bapak. Ibu 3/4, 1/4-nya buat bapak. Ya, demikian keadilan Islam. Kasih sayang Islam yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang paling dekat dengan kita, ibu, bapak kita, khususnya ibu yang mereka ataupun yang dia memiliki jasa yang terbesar kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Dahulu ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya bukan karena sholat malam, puasa di siang hari dan berbakti kepada orang tua, maka saya lebih memilih untuk saya mati saja. Ya, itu kesemangatan mereka para ulama di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepengen hari-harinya diisi dengan ibadah dan ibadah, amalan dan amalan, ketaatan dan ketaatan. Ya, di antaranya berbakti kepada kedua orang tua kita. Syukuri alhamdulillah itu nikmat yang besar kalau kita masih diberikan karunia berupa orang tua kita, hatta meskipun orang tua kita hanya bisa berbaring telentang di kasur, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu nikmat yang besar bagi kita, kesempatan yang besar untuk kita bisa masuk surga. Kata Rasul, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Man adraka abawahu indal kibar ataupun al-kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhul al-jannah. Rugi seorang. Siapa? Yang dia sempat menjumpai orang tuanya ketika tua, salah satunya ataupun keduanya, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini kerugian yang sangat besar. Iya, penyesalan. Ya, sehingga kalau kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa orang tua kita, maka syukurilah dengan kita berupaya memberikan bakti sebisa mungkin. Bikin mereka ridho dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan harta kita, dengan apa saja yang bisa kita berikan untuk kedua orang tua kita. Ya, inilah diantara ajaran Islam ataupun keindahan Islam kepada mereka, orang-orang yang banyak kebaikannya kepada kita. Berbeda halnya dengan mereka, orang-orang yang tidak ataupun di luar Islam, ketika orang tuanya sudah tua dimasukkan ke panti asuhan orang tua. Demikian keadaan mereka, tidak tahu balas budi kepada orang tua. Ya, ini menunjukkan kemuliaan ajaran Islam, begitu memuliakan dan menghargainya orang-orang yang mereka memiliki jasa yang sangat besar kepada kita. Tidak seperti pepatah, apa, kacang lupa apa kulitnya, ya. Ya, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan ini. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kedua. Wabillahi taufik.